Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Allamah Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Hadil Arwah. Qalu وقد وصف آدم kita masuk dalam halaman 47 alinea ke 2 dari atas fasal yang ketiga atau bab yang ketiga, bab dalil-dalil orang yang berpendapat bahwa surga yang dimasuki oleh Adam adalah surga yang kekal. Qalu, mereka mengatakan qad wasafa subhanahu jannata adam bi sifatin la taqulu illa fi jannatil khuld. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati surga yang dimasuki oleh Adam dengan sifat-sifat yang tidak mungkin kecuali pada surga yang kekal. Faqala, maka Allah berkata, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan kelaparan di dalam surga ini, dan juga tidak pernah akan merasakan kekurangan pakaian, dan tidak akan pernah haus, dan juga tidak pernah akan merasakan panas. Toha ayat 118-119. Wa hadza la yakunu fid dunya aslan. Dan keadaan atau kehidupan yang seperti ini tidak mungkin bisa dirasakan di dunia. Enggak pernah merasa lapar, enggak pernah merasa haus, enggak pernah merasa panas. Gak akan mungkin dirasakan kehidupan seperti ini di kehidupan dunia. Fa inna ar-rajula walau kana fi athyabi manaziliha. Karena sungguhnya seorang yang hidup di dunia ini, sekalipun dia hidup di rumah yang paling mewah, di rumah dia yang paling istimewa, la budda an yu'rada lahu an ya'rada lahu syai'un min dzalik. Mesti dia mengalami sedikit dari perkara-perkara di atas, lapar, panas, haus. Semewah dan sekaya apapun kehidupan orang di dunia ini, gak akan mungkin gak pernah merasakan lapar. Wa qabala subhanahu bainal ju'i wadh-dhama wal-'uri wadh-dhahi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menghadapkan antara dua sifat ini, antara lapar dan haus, dan al-uri wa dhahi, dan antara kekurangan pakaian dan kepanasan. Fa innal ju'a dhullul batin. Karena lapar adalah kerendahan yang ada di dalam hati, wal-ari atau yang ada di dalam batin seseorang, wal-ari dhullu zahir. Sedangkan kekurangan pakaian adalah kerendahan yang zahir pada seseorang. Wadh-dhama harrul batin. Dan haus adalah panas yang ada di dalam hati, yang ada di dalam tubuh. Wadh-dhahi harrul zahir. Sedangkan al-dhahi panas karena kekurangan pakaian adalah panas luar. Fanaba an subdaniha dhulla al-dhahir wal-batin wa harra al-dhahir wal-batin. Dan Allah meniadakan bagi penghuni surga kerendahan secara batin maupun kerendahan atau secara zahir, kepanasan yang secara batin maupun kepanasan secara zahir. Begitulah kehidupan surga. Tidak akan pernah merasakan lapar. Dan tidak akan pernah merasakan haus. Artinya, orang makan di dalam surga bukan karena haus. Minum bukan karena lapar. Minum bukan karena haus. Tetapi makan karena memang menikmati surga. Menikmati kenikmatan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Silakan kalian makan dan minum sebagai imbalan amal ibadah kalian sewaktu kalian hidup di dunia. Demikianlah ahlul jannah. Makan bukan karena lapar, minum juga bukan karena haus. Berhenti barakallahu fikum bukan karena kenyang sebagaimana di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara sifat teladannya beliau, man syariba minhu la yadhma abadan. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga atau haus selama-lamanya. Allah azza wa jalla menciptakan selera kepada ahli jannah. Selera makan, selera minum, bukan menciptakan pada mereka rasa lapar dan dahaga di dalam surga. Allah mengatakan, wa inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau tidak akan pernah merasakan lapar di dalam surga. Dan juga tidak pernah akan merasakan kekurangan pakaian. Tidak pernah akan merasakan kehausan dan juga tidak pernah merasakan panas. Semua ini ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi ahli jannah. Allah menciptakan bagi mereka selera sehingga mereka memakan dan terus menikmati buah surga siang dan malam. Mereka barakallahu fikum dalam kenikmatan yang tidak pernah dihantui dengan sirna atau hilang. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa dhalika ahsanu min al-muqabalati bain al-ju'i wal-'atsh wal-'uri wadh-dhahiq wa hadha sya'nu sakin al-jannah jannati al-khuld. Dan ini lebih baik daripada barakallahu fikum wa dhalika ahsanu min al-muqabala. Kalau dihadapkan antara lapar dan dahaga ataupun kekurangan pakaian dan panas, dan ini adalah keadaan penghuni surga yang kekal. Pantasnya sifat ini adalah sifat bagi penghuni surga yang kekal. Diucapkan kepada siapa? Kepada Adam. Setelah Allah Azza wa Jalla mengizinkan Adam memasukkannya ke dalam surga, Allah mengatakan, wa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Kamu gak usah khawatir, gak akan pernah merasakan lapar. Ini semua menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Qalu, mereka mengatakan lagi, wa aydan falau kanat tilka al-jannatu fid dunya la'alima adamu kadhiba iblis fi qawlihi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa inna adam kana ya'lamu anna ad-dunya munqadiyatun faniyatun wa anna mulkaha yabla. Mereka juga berargumen bahwasanya kalau seandainya surga yang ditempati Adam dulunya adalah surga yang ada di dunia, maka niscaya Adam akan tahu kedustaan iblis. Ketika iblis berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang kekal dan kepuasan yang tidak akan pernah sirna, dalam surah Thaha ayat 120. Maukah engkau wahai Adam aku tunjukkan satu pohon Kalau engkau memakan pohon tersebut, engkau akan kekal di dalam surga ini, dan juga engkau tidak akan menjadi penguasa yang tidak akan pernah sirna kekuasaannya. Ini janji iblis. Kalau seandainya surga yang ditempati Adam adalah surga di dunia seperti pendapat sebagian orang, maka semestinya Adam akan tahu bahwa iblis adalah dusta. Karena Adam tahu persis bahwasanya dunia akan hilang dan fana, dan kekuasaan dunia pun mesti akan sirna. Ini barakallahu fikum di antara dalil mereka. Bahwa kalau seandainya surga yang ditempati Adam adalah surga dunia seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, maka semestinya Adam tidak percaya kepada iblis. Adam tahu bahwa dunia mesti sirna. Sementara iblis mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon? Kalau engkau makan pohon tersebut akan kekal. Tidak mungkin. Iblis percaya, Adam percaya kepada iblis. Karena Adam tahu bahwa dunia adalah ada batasannya. Qalu, di antara dalil yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, mereka mengatakan, wa aydhan hadhihi al-qisatu fi surati al-Baqarah zahiratun jiddan fi anna al-jannata allati ukhrija minha fawqa as-samaa'. Juga kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah sangat jelas bahwa surga yang dikeluarkan darinya Adam adalah surga yang ada di atas langit. Surga tempatnya di atas langit yang ketujuh. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Dan sungguhnya catatan orang-orang yang baik di tempat yang 'illiyyin, yang paling tinggi. Apa tempat yang paling tinggi? Langit yang ketujuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dan sungguhnya catatan orang-orang fajir, tempatnya adalah di tempat yang paling bawah dan paling terhimpit, yakni di bawah bumi yang ketujuh. Itulah neraka na'udzubillah. Kisah ini menunjukkan, atau di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa surga yang dikeluarkan darinya Adam adalah surga yang kekal yang ada di langit. Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajad illa iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat-malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun sujud semuanya, kecuali iblis. Dia pun membangkang dan sombong, dan dia termasuk orang yang kafir. Di ayat ini, Allah Azza wa Jalla menunjukkan dan menerangkan adanya tiga makhluk. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Adam. Yang ketiga, iblis. Wa idh qulna lil malaikah. Ini yang pertama, malaikat. Usjudu li Adam. Ini yang kedua, Adam atau manusia. Fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Dalam satu ayat terkumpul barakallahu fikum tiga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing dibebani dengan syariat, dibebani dengan kewajiban. Malaikat dibebani dengan kewajiban sehingga mereka siang dan malam terus berzikir dan tunduk kepada Allah. Demikian pula bangsa iblis yakni jin juga dibebani dengan syariat, dan juga manusia. iblis tercipta dari api, malaikat dari cahaya, dan manusia tercipta dari tanah. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Setelah Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, Allah berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi asy-syajara fatakuna min adh-dhalimin. Tinggallah engkau wahai Adam bersama istrimu di dalam surga ini, dan silakan kalian makan apa yang kalian sukai, tetapi jangan kalian mendekati pohon ini, nanti kalian akan menjadi orang zalim. Fa zallahuma asy-syaitanu 'anha فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Iblis kemudian disesatkan, menyesatkan dan menggoda Adam, dan akhirnya berhasil, dan Adam pun dikeluarkan dari kenikmatan yang dia dapatkan. Wa qulna itu, dan kami pun berkata kata Allah, keluarlah kalian, turunlah kalian dari surga ini, dan kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Sudah ada nas dari Allah Azza wa Jalla bahwa manusia akan terus bermusuhan dengan iblis, akan terus bermusuhan dengan syaitan. Dan kalian walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian akan ditempatkan di permukaan bumi dan akan diberi kehidupan dan kenikmatan dalam waktu tertentu. Ilahi. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Adam mendapatkan kalimat taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun taubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasih. Fa hadza ihbatu Adam wa Hawa wa iblis min al-jannah. Ayat ini kata beliau menunjukkan dikeluarkannya Adam dan iblis dari surga. Adam sekaligus Hawa, sekalian juga iblis, semuanya dikeluarkan dari surga pada saat itu. Akan tetapi bedanya, Adam dan Hawa taubat sehingga dikembalikan kembali ke surga, sedangkan iblis barakallahu fikum membangkang dan tidak dikembalikan ke surga. Falihada atafihi bidhamiril jannah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla di ayat ini membawakannya dengan dhamir jamak yang menunjukkan banyak. Wa qad qila innal khitaba lahuma walil hayya. Ada yang mengatakan bahwa pembicaraan di ayat ini adalah untuk Adam dan Hawa, kemudian ular yang ada dalam surganya. Wa hadza dha'ifun jiddan, dan ini pendapat yang sangat lemah. Id la dzikra lil hayyati fi syai'in min qissati Adam, karena di dalam kisah Adam tidak ada sama sekali disebutkan kisah adanya ular di sana. Wa la fi siyaqi ma yadullu 'alayha, ataupun di dalam teks ayat juga tidak ada yang menunjukkan ke sana. Yang ada adalah itu tadi, Adam, Hawa, malaikat, iblis. Malaikat sujud kepada Adam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis membangkang. Wa qila al-khitab li Adam wa Hawa wa ata fihi bi dhamir al-jam' kama fi qawlihi wa kunna li hukmihim shahidin wa huma Daud wa Sulaiman wa qila li Adam wa Hawa wa dhurriyyatuhuma. Naam. Uskun anta wa zawjuk kullah bitum ba'dukum li ba'din adu. Alhasil barakallahu fikum, ini termasuk dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa surga yang di tempat Adam adalah surga yang kekal. Wa hadhihi al-aqwalu dha'ifatun ghairu al-awwal li'annaha baina qawlin la dalil 'alayhi wa baina ma yadullu al-lafz 'ala khilafihi. Fathabata anna iblis dakhilun fi hadha al-khitab wa annahu min al-muhbitin. Semua pendapat yang mengatakan maksudnya pembicaraannya kepada Adam, Hawa dan ular yang ada di surga, ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, kata beliau, karena ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya, wa bainama yadullu al-lafzu 'ala khilafihi, atau bahkan pendapat yang menyelisih dalil. Fathabata anna iblis, maka dengan demikian berarti iblis dakhilun fi hadzal khitab wa annahu min al muhbitin, dan bahwasanya iblis tetap termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari surga. Fa idza taqarrara hadza faqad dzakara subhanahu al-ihbat thaniyan biqoulihi qulna ihbitu minha jami'an. Al-ihbat ini masalah barakallahu fikum dalam satu ayat terkumpul. Ketika Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam, malaikat sujud. Yang tidak sujud iblis. Setelah itu, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Demikian nas ayatnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Adam untuk sujud, apa namanya, untuk tinggal di dalam surga. Ini pembahasan beliau berkisar antara ayat ini. Apakah iblis dikeluarkan dari surga ketika dia enggan sujud kepada Adam, atau ketika setelah dia berhasil menggoda Adam memakan pohon surga yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Adam dikeluarkan darinya dan sekaligus iblis, mana yang benar? Iblis dikeluarkan dari surga ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, atau ketika Adam dikeluarkan dari surga setelah terpengaruh iblis? Kira-kira mana yang benar? Yang mana? Setelah tidak mau sujud dikeluarkan pada saat Adam dikeluarkan dari surga. Iya. Ketika Allah memerintahkan malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Yang sujud siapa? Malaikat. Iblis tidak mau sujud. Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia pun enggan dan membangkang dan tidak mau sujud, dan dia lebih memilih kafir. Setelah itu apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Tinggallah engkau wahai Adam bersama istrimu di dalam surga. Silakan kalian makan. Tapi syarat, jangan kalian mendekati satu pohon yang terlarang ini. Fa'azallahuma syaitan. Maka syaitan, iblis pun mulai mempengaruhi Adam. Dan akhirnya Adam terpengaruh. Setelah Adam dan Hawa terpengaruh, apa kata Allah? Qulnahbitu, kalimat ihbitu di sini di dalam bahasa Arab dinamakan wawunya wawul jemaah, yang menunjukkan banyak. Kalau seandainya yang dikeluarkan cuma Adam dan Hawa, maka semestinya Allah mengatakan qulnahbita musannah. Keluarlah kalian wahai Adam dan Hawa. Ihbitu. mestinya pakai dhamir atau kata gantinya musanna yang menunjukkan dua. Qulna bita. Kami pun berkata keluarlah engkau wahai Adam dan Hawa. Tetapi Allah mengatakan qulna bitu. Kami pun berkata keluarlah kalian. Berarti lebih dari dua. Yang dua siapa? Adam dan Hawa. Berarti selebihnya siapa? Malaikat gak mungkin. Tidak lain kecuali siapa? Iblis. Kecuali Iblis. Ini makna ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Wa kana minal muhbitin. Dan Iblis juga termasuk makhluk yang dikeluarkan dari surga. Iblis itu berasal dari kalimat Ablas. Iblis, Iblis. Yang artinya adalah orang yang merugi, bangkrut. Fulan Iblis. Ablas. Iblas artinya bangkrut atau merugi. Dan memang Iblis begitu. Sudah dimasukkan surga, dikeluarkan. Lebih memilih sengsara. Alhamdulillah. Hada faqad dzakara subhanahu wal ihbata thaniyan biqouli qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allah juga menyebutkan kalimat keluar kedua kalinya dengan kalimat kami pun berkata keluarlah kalian semuanya dan jika datang kepada kalian petunjuk barang siapa yang mengikuti hidayah maka dia tidak akan pernah merasakan takut dan merasakan sedih. Begitulah kehidupan orang yang berjalan di atas hidayah dan berjalan di atas petunjuk. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan merasa khawatir dan tidak akan pernah merasa sedih, terutama kata para ulama menjelang wafatnya. Wa dhahir anna hadha al-ihbat ats-tsani ghayr al-awwal. Wahai ihbatun min as-sama'i ila al-ard. Kata beliau sepertinya keluar yang kedua kali di sini adalah berbeda dengan yang pertama kali. Dan ini adalah keluar atau diturunkan dari langit ke bumi. Wal awwal ihbatun min al-jannah. Yang pertama dikeluarkan dari surga. Wa hina idzin fataqulu al-jannatu allati uhbitu minha awwalan fawqa as-sama'i jannatul khuld. Maka berarti dengan demikian surga yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan darinya Adam pertama kali adalah surga yang ada di langit. Faqad dhanna az-Zamakhsyari. Dan az-Zamakhsyari mengatakan anna qawlahu qulna ihbitu minha jami'an khitabun li Adam wa Hawwa khassah. Bahwa ini adalah pembicaraan kepada Adam dan Hawa secara khusus. Wa abbara anhuma bil jam' listiba'adihima listitba'ihima dzurriyyatihima. Adapun kenapa Allah menggunakan lafaz jama' keluarlah kalian, maksudnya anak keturunannya sekalian. Qala wa dalilu 'alaihi qawluhu ta'ala qulna bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Adapun dalil pendapat ini kata Az-Zamakhsyari adalah ucapan Allah dalam surah Taha ayat 123, qalah bita. Keluarlah kalian berdua dan kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Qala wa yadullu ala dzalika qawluhu faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. وَمَا هُوَ إِلَّا حُكْمٌ يَعُمُّ النَّاسَ كُلَّهُمْ. Al-Hasil Barakallahu Fikum. Terjemahnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim lebih kuat. Pendapat Al-Imam Ibn Al-Qayyim lebih kuat bahwa surga Barakallahu Fikum atau bahwasannya yang dikeluarkan dari surga ketika Adam memakan pohon yang dilarang adalah semuanya Adam, Hawa dan juga Iblis. Bedanya barakallahu fikum kalau Adam taubat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dikembalikan ke surga. Iblis tidak taubat, bahkan membangkang, bahkan lebih dari itu. Dia justru meminta kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat untuk menjadi pengikut dari bangsa manusia. Ya Zandillah. Ataupun jin. Nas'alullah Azza wa Jalla an yuwaffiqana. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.